salah dibatin menangi saja kasih kecerai habis. Walau di hati masih ada cinta, namun cinta tak mungkin lain. Dia memilih cinta nan lain di belakang denai, dia suruhkan pandai dia menyimpannya. Nampak juga ratian tak tinggal eh, dan tak tiang kalenan rata kapaca juga gantian-gantian si kali cinta sadari kini elok putihnya. Bacarai kasih, bacarai sayang, biar aja le, biar aja le, hitam putihnya. Cinta nan lain di belakang denai, dia suruhkan pandai dia menyimpannya. Nampak juga tak yang tak tinggal eh, dan tak tiang kalenan rata kapaca juga gantian-gantian si tali cinta sadari kini elok putihnya. Hujanlah bebaku ibadan elok dan tempuh beringin hati bacarai kasih bacarai sayang biar aja leh.